Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-45 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang Bai'at Aqabah kedua, bagian yang kedua. Demikianlah orang-orang Ansar membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat, menolong, dan untuk perang. Sehingga Ubadah bin As-Samit menamakan bai'at ini sebagai bai'at perang. Berkata Ka'ab bin Malik Al-Ansari, salah satu peserta bai'at, menceritakan secara terperinci peristiwa bai'at. Beliau mengatakan, kami keluar bersama rombongan haji kaum kami yang masih musyrikin, sementara kami sudah sholat dan sudah paham. Kemudian kami keluar untuk haji dan kami janjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di Al-Aqabah ketika hari-hari tasyrik, dan kami menyembunyikan urusan kami ini dari orang-orang musyrikin. Maka kami tidur pada malam tersebut bersama kaum kami di kemah-kemah mereka. Kemudian ketika berlalu sepertiga malam, kami keluar dari kemah-kemah kami untuk memenuhi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyelinap seperti menyelinapnya koton, yaitu nama jenis burung, sehingga kami berkumpul di Syi'ab, di Al-Aqabah, dan jumlah kami 73 laki-laki, dan bersama kami dua wanita di antara istri-istri kami, Nusaybah bintu Ka'ab dan Asma bintu Amr. Maka kami berkumpul di Syi'ab menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datanglah beliau bersama Abbas bin Abdul Muttalib. Dan saat itu Abbas di atas agama kaumnya, tapi dia ingin menghadiri urusan keponakannya dan meyakinkan keamanan beliau. Ketika Nabi duduk, maka yang pertama kali berbicara adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau menjelaskan bahwa sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah perlindungan kaumnya Bani Hashim. Akan tetapi beliau ingin hijrah ke Madinah. Oleh karena itu Abbas ingin meyakinkan penjagaan orang-orang Ansar terhadap beliau. Kalau memang mereka tidak mampu untuk menjaga beliau, maka silakan mereka meninggalkan beliau dari sekarang. Maka orang-orang Ansar pun meminta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sendiri dan mengambil syarat-syarat untuk diri beliau dan Allah azza wajal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dan membacakan Al-Qur'an. Beliau mendakwai kepada Islam dan menyemangati mereka, kemudian berkata, aku baiat kalian untuk menjagaku sebagaimana kalian menjaga istri dan anak kalian. Maka Al-Bara' bin Ma'rur mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, iya, dan demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi pakaian kami bagian bawah. Maka bai'atlah kami ya Rasulullah. Demi Allah, kami adalah ahli perang. Kami warisi hal ini dari generasi ke generasi. Maka Abul Haytham bin At-Tihan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang-orang Yahudi memiliki hubungan. dan kami akan memutusnya. Apakah jika kami memutusnya, kemudian Allah menampakkanmu, engkau akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami? Tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, darah dengan darah, kehancuran dengan kehancuran. Aku dari kalian dan kalian dariku. Aku memerangi orang yang kalian perangi dan berdamai dengan orang yang kalian berdamai dengannya. Kemudian beliau berkata, keluarkanlah 12 orang wakil supaya menjadi wakil bagi kaumnya. Mereka pun mengeluarkan 12 orang, 9 orang dari Khazraj dan 3 orang dari Aus. Kemudian Nabi meminta mereka untuk kembali ke tempat masing-masing dan mereka pun mendengar setan berteriak mengingatkan orang-orang Quraisy. Berkata Al-Abbas bin Ubadah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kalau engkau ingin, maka kami akan memerangi orang-orang yang ada di Mina besok dengan pedang-pedang kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku belum diperintahkan untuk berperang, tapi kembalilah kalian ke tempat-tempat kalian. Maka kembalilah mereka ke tempat mereka, dan di pagi hari datang beberapa pembesar Quraisy bertanya kepada mereka tentang kabar baiat kepada Nabi dan ajakan mereka kepada Nabi untuk hijrah. Maka orang-orang musyrikin Khazraj dan Aus bersumpah bahwa mereka tidak melakukannya. Dan kaum muslimin saat itu saling melihat satu dengan yang lain. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya dengan sanad yang hasan. Demikianlah selesai baiat dengan baik dan kembalilah orang-orang Ansar ke kota Madinah menunggu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.